ya, yang kemudian dimakan sedikit masih ada tulangnya. Sungguh aku benar-benar menghitung daging yang dimakan oleh pelayanku. Makhafatadzon, khawatir adanya su'udzon, prasangka buruk. Hadis ini derajatnya sahih, sanadnya sahih. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan rahimahullahu taala, hadzal hadis akhrajahu Al-Baghawi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baghawi fil Ja'diyat, dalam Al-Ja'diyat. Wa akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya. Wa isnadu sahih, dan sanadnya sahih. Barakallahu. Hadis ini derajatnya sahih. Barakallahu. Yang dimaksud pada hadis ini bahwasanya Salman, barakallahu, beliau ketika memiliki pembantu, beliau menghitung berapa daging yang dimakan oleh pembantunya. Hitungan tersebut dilakukan kepada pembantunya, barakallahu, khawatir suatu saat ternyata ada prasangka-prasangka yang kurang bagus, maka bisa tertepis. Misalkan dia majikannya masak 20 daging. Masak 20 daging. Kemudian barakallahu'alaikum, ketika dihitung, ya, kok tinggal 5. Dalam keadaan tadi yang dihitung sebelumnya ketika dimakan oleh pembantunya adalah 15. Berarti akan tertepis su'udzon yang ada pada majikannya. Jadi barakallahu'alaikum, sebenarnya ini adalah tarbiyah. Di antara cara hubungan antara majikan dan pelayannya atau pembantunya bisa menjadi baik. Bahkan disebutkan oleh para ulama, la buklan wallahi la syuhan. Hal ini dilakukan oleh para sahabat bukan karena bakhil, bukan karena pelit, bukan. Wa inna ma ri'ayatan liqulubihim, namun hal itu dilakukan untuk menjaga supaya hati-hati mereka, para sahabat itu, tetap bersih. Jadi, ya, ketika sudah dihitung, oh ternyata habis 10 misalkan. Maka kalau ternyata berkurang di luar itu, dia tidak seudon, karena yang dia hitung itu memang benar-benar 10. Sisanya kemana? Ya sudah, tidak usah dipikirkan. Barakallahu'alaikum. Wari'ayatan lil khadam. Waman tahtal yadi bitarbiyah al-haqqah ala minhaji nubuwati nabiyina Muhammad alaihissalatu wassalam, dan juga dalam rangka untuk menjaga pembantu atau orang yang ada di bawah kekuasaannya dengan tarbiyah yang sesuai dengan manhaj jalannya Nabi, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Barakallahu. Jadi dihitung bukan dalam rangka karena pelit, tapi barakallahu, dihitung itu supaya ya hati para sahabat itu tidak muncul pada mereka itu suudzon. Ketika mereka sudah yakin, oh makan 10, ya sudah. Ketika kok dari 20 itu tinggal 8, maka dia tidak suudzon kepada pembantunya. Oh jangan-jangan yang 2 dicuri. Ya. Tidak suudzon lagi. Barakallahu. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu. Haramnya suudzon, berburuk sangka. Haramnya berburuk sangka. Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ithmun fala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berburuk sangka. Karena sebagian buruk sangka atau sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Berarti ada sebagian prasangka yang lain yang tidak dosa. Apa itu prasangka apa? Husnudzon, berprasangka baik. Barakallahu. Jadi prasangka itu ada 2. Prasangka yang dilarang yakni suudzon. Yang kedua adalah pertama tadi prasangka yang baik husnudzon. Yang kedua adalah prasangka yang jelek yang dilarang yakni suudzon. Suudzon ini barakallahu masuk dalam larangan firman Allah, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Maka atas dasar ini juga para sahabat ketika memiliki pembantu supaya tidak berprasangka yang tidak-tidak, ya mereka menghitung ya apa yang dimakan oleh pelayannya, bukan menghitung kemudian menagih ya, supaya diketahui habis berapa, amanah atau tidak. Kemudian kita ketika mengecek pekerjaan A atau B yang dilakukan oleh pembantu atau pelayannya, amanah atau tidak, supaya tidak ada prasangka. Barakallahu. Dan juga haramnya berprasangka, prasangka yang buruk, suudzon disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Bahwasanya Nabi bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aqrabul hadith. Hati-hatilah oleh kalian berburuk sangka, dari berburuk sangka, karena berburuk sangka merupakan sejelek-jelek perkataan, sejelek-jelek penilaian. Barakallahu. Maka terutama terhadap saudaranya sama muslim, tidak berburuk sangka terlebih dahulu. Maka butuh adanya tabayun, tasabut, ya, cross-check berita, bertanya, meminta penjelasan, supaya tidak ada buruk sangka. Barakallahu'alaikum. Jadi, hadis yang pertama tadi, ya, faedahnya adalah haramnya berburuk sangka, seuzon. Barakallahu'alaikum. Walaupun itu kepada pelayannya sendiri, pembantunya sendiri. Terlebih lagi kepada kaum muslimin dan terlebih lagi kepada orang-orang yang thiqah, yang terpercaya dari kalangan para ulama. Apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis barakakum yang maknanya janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak berburuk sangka atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada hamba tersebut, baik dari musibah yang didapat, gangguan yang diterima, atau yang lain-lain. Barakallahu'alaikum. Kemudian masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab adabul khadim, bab mendidik pembantu, mendidik pelayan, atau masuk pada etika untuk pelayan atau pembantu. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Ahmad ibn Isa, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, qala, beliau berkata, hadatsana Abdullah ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, qala, akhbarani Makhramah ibn Bukair, telah mengkhabarkan kepadaku Makhramah ibn Bukair, an abihi, dari ayahnya. Ayahnya barakallahu fikum, yakni Bukair ibnu Abdullah. Ibn al-Asad al-Madani. Qala, beliau berkata, sami'tu Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd qala, aku mendengar Yazid bin Abdullah bin Qusayd, beliau berkata, arsala Abdullah ibnu Umar gulaman lahu bizahabin au biwariqin fasorofahu faanzar bisorfi faraja'a ilaihi fajaladahu jaldan waji'an waqala idhab fakhudhilladhi li wala tasrifhu. Kata Yazid bin Abdullah, beliau menyatakan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengutus budak laki-laki beliau dengan membawa emas atau perak, ya, diutus mungkin ke pasar membawa emas atau perak, ya, mungkin untuk dijualkan, ya. Fasorofahu, namun ternyata digunakan, dia pakai, dipakai oleh pelayan tadi atau budaknya tadi. Fa'angzaro bisorfi, kemudian dipakainya itu barakallahu fikum, tukar-menukar. Ya. Jual beli, namun dia menangguhkan, ya, menangguhkan harta tersebut. Jadi, misalkan emas 10 gram. Dengan emas 10 gram, satunya cincin, misalkan, satunya gelang. Ternyata dengan cara apa? Dengan cara tidak yadan biyadin, dengan hutang. Maka ini kan haram. Itu yang dilakukan oleh budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faraja'a ilaihi, lalu kembali kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar tahu. Fajaladahu jaljan waji'an, lalu Ibnu Umar mencambuk budak tadi dengan cambukan yang sakit atau menyakitkan. Waqala, kemudian mengatakan, idhab, pergi kamu, kembali lagi. Fakhudhilladzili, ambil, ya, emas atau perak milikku itu. Wala tasrifhu, dan jangan kamu, ya, gunakan lagi seperti itu dengan cara yang haram. Jadi kalau emas dengan emas, tukar menukar. Barakakum, beratnya harus sama dan harus jadan biyadin. Tidak boleh dengan hutang, harus jadan biyadin. Ya, transaksi tempat itu langsung. Tidak boleh dengan hutang. Ya sudah, mana emasmu? Nah, emas saya tidak saya bawa, besok pagi ya. Seperti itu tidak boleh. Barakakum. Dan ini yang dilakukan oleh budaknya Ibnu Umar. Maka beliau ketika mengetahui hal itu, mencambuk dengan cambukan yang menyakitkan. Kemudian menasihati supaya jangan berbuat seperti itu lagi. Hadis ini, barakakum, derajatnya hasanul isnad, hasan. Kenapa hasan? Karena ada perawi yang bernama Makhromah Ibnu Bukair. Beliau shaduq. Ya. Seorang perawi yang shaduq. Ya. Yang levelnya, tingkatannya di bawah fiqh. Fiqh terpercaya, kalau shaduq itu di bawahnya lagi. Bisa jadi karena hafalannya yang lemah atau kurang kuat. Barakakum. Bisa jadi karena perkara lain. Faedah yang bisa diambil dari hadis Abdullah bin Umar, barakakum, yang pertama, haramnya jual beli barang-barang ribawiyah, barakakum, dengan cara, ya, berhutang, barakakum. Yang kedua, faedah yang kedua, jawazu darbil abdi litta'dibi alal jarimah, diperbolehkan memukul seorang budak dalam rangka mendidik atas pelanggaran yang dilakukan. Atas pelanggaran yang dilakukan. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, pukulan yang dilakukan kepada budak dari tuannya harus sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan. harus sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan. Ketentuan yang pertama, la taqrib fawqa asharati aswat ta'diban. Tidak boleh memukul budak lebih dari 10 kali cambukan. Tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Maksimal 10 kali sudah. Tidak boleh lebih. Yang kedua, wa aidan yambagi ayyajatani bal wajh. Harus menjauhi sasaran wajah ketika memukul budak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mencambuk budaknya dengan wajian cambukan yang menyakitkan, itu bukan pada wajah, tapi selain wajah. Karena wa ma yumkinu ayyakuna muji'an, karena tidak mungkin mencambuk wajah dengan cambukan yang menyakitkan, maka parah. Ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Namun ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana yang telah lewat pembahasan sebelumnya, mendidik dengan tidak memukul budak itu lebih baik daripada memukul. Namun kalau memukulnya itu adalah takdiban dalam rangka untuk mendidik, barakallahu fikum, sesuai dengan kadar kesalahan pembantunya atau budaknya, maka tidak mengapa. Dengan menjauhi wajah dan dengan barakallahu fikum tidak melebihi dari 10 kali cambukan. Ingat, ini kepada budaknya, bukan sembarang orang. Adapun pembantu-pembantu seperti orang-orang merdeka, maka bukan pembantu yang dimaksud, tapi pembantu atau pelayan yang dimaksud adalah budak. Yang statusnya budak, yakni seseorang yang dimiliki oleh tuannya, mamluk, bukan hurun, bukan laki-laki atau perempuan merdeka. Barakallahu'alaikum. Namun kata para ulama, kalau memang bisa dinasehati, ya sudah dinasehati. Baik dengan semata-mata pandangan, semata-mata ucapan, ya, maka barakallahu fikum hendaknya dilakukan demikian. Dan kita berhusnuzon kepada Abdullah bin Umar, kenapa kok tidak dinasihati saja, namun dalam hadis ini kok dipukul? Karena barakallahu fikum hadis ini hanya menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Bukan berarti beliau tidak pernah menasihati. Ketika melihat budaknya melakukan kesalahan tanpa dinasihati tapi langsung dipukul, tidak demikian. Hadis ini tidak menunjukkan demikian. Maka hadis ini hanya diceritakan bahwasanya pernah ada kejadian seperti itu yang dilakukan oleh budaknya yang merupakan kesalahan besar, maka Abdullah bin Umar mencambuknya dengan cambukan yang menyakitkan. Bisa jadi sebelum-sebelumnya ya pernah terjadi pada budak tersebut, namun berulang lagi, yang sebelumnya itu hanya dinasihati, masih seperti itu, baru dicambuk. Namun sebelum-sebelumnya tidak disebutkan. Maka barakallahu fikum, terkadang memahami sebuah hadis itu tidak bisa langsung dengan menghukumi ya hadis yang ada bahwasanya orang tersebut seperti ini. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Seperti ada hadis bahwasanya Nabi pernah minum sambil berdiri. Atau pernah buang air kecil sambil berdiri. Bukan berarti Nabi tidak pernah duduk ketika seorang membaca hadis tersebut. Dalam riwayat lain, istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha bahkan ya mengklaim bahwasanya Nabi tidaklah buang air kecil melainkan pasti duduk dan menyalah-nyalahkan sahabat yang menyatakan bahwasanya Nabi pernah berdiri. Maka barakallahu fikum, demikian pula hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Umar adalah orang yang keras. Barakallahu fikum, namun beliau pernah melakukan demikian takdiban li gulamihi atau li khadimihi dalam rangka untuk mendidik budaknya atau pelayannya. Barakallahu fikum. Satu lagi. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibnu Sallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sallam qala, beliau berkata, akhbarana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, anil A'mas, dari al-A'mas, an Ibrahim at-Taimi, dari Ibrahim at-Taimi, an abihi, dari ayahnya, an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kata Abu Mas'ud barakallahu fikum, kuntu aqribu gulaman li, aku pernah memukul budak laki-lakiku. Fasami'tu min khalfi sautan, tiba-tiba aku mendengar ada suara dari arah belakangku. Suara tersebut berbunyi, i'lam Aba Mas'ud, laulahu aqdaru alaika minka alaih. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih kuasa terhadapmu daripada kamu terhadap budakmu. Faltafattu, lalu aku menoleh, menoleh ke belakang. Fa'idha huwa Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah, kalau begitu budak tersebut ya sekarang merdeka ya dalam rangka untuk mengharap wajah Allah. Jadi dimerdekakan oleh Abu Mas'ud. Faqala, maka Nabi menyatakan, amalau lam ta'af'al lamassat kenar au lalafahat kenar. Ketahuilah, sekiranya kamu tidak melakukannya, kamu akan tersentuh api neraka karena kezaliman. Jadi Abu Mas'ud ini barakallahu fikum memukul budaknya karena tidak ada alasan yang benar. Ketika itu dalam keadaan salah, tidak tepat alasannya. Kalau memukul namun alasannya tepat itu boleh, alasannya benar itu boleh. Namun yang dilakukan oleh Abu Mas'ud di sini ya barakallahu fikum, alasannya tidak benar, atau mungkin terlalu berlebihan sehingga beliau terjatuh dalam kezaliman. Maka Nabi menasihatkan seperti tadi, lalu Abu Mas'ud membebaskan, lalu Nabi menyatakan, ya, Adapun sekiranya kamu tidak berbuat tersebut, tidak membebaskannya, niscaya neraka akan menyentuhmu. Atau neraka akan menghanguskanmu. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, arifku bil mamluk, anjuran berlemah lembut terhadap budak. Anjuran untuk berlemah lembut terhadap budak. Ketika Abu Mas'ud memukul, maka Nabi menegur. Ya, itu menunjukkan anjuran untuk berlemah lembut terhadap budak, baik pembantu, pelayan juga. Yang kedua, terkadang yang namanya nasihat atau peringatan digunakan dalam rangka barakahikum supaya seseorang meminta maaf, bertaubat. Barakahikum. Faedah yang ketiga, fa'alal insan ayyu amilan nas bima yuhibbu ayyu amiluhu bihi. Wajib bagi seorang insan ketika bermuamalah dengan manusia, wajib bagi seorang insan ketika bermuamalah dengan manusia, dia bermuamalah dengan apa yang dia sukai dari manusia yang bermuamalah kepada dirinya. Misalkan, kita tidak suka dengan orang yang ya membentak-bentak kita ketika kita berbuat salah, baik karena tidak sengaja atau lalai atau lupa. Oleh karena itu, wajib bagi kita ketika kita mendapati orang lain tersebut buat salah, karena kita tidak mau langsung dibentak, maka hendaknya kita demikian berlemah lembut. Barakallahu. Kita senang orang menghormati kita, tidak meremehkan kita. Demikian pula, kita bermuamalah dengan manusia, jangan meremehkan, namun menghormati. Barakallahu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, barakallahu, ya, hadis tersebut, Abu Mas'ud, ya, ditegur oleh Nabi karena juga tidak ingin dipukul dalam keadaan terzalimi. Maka ditegur oleh Nabi supaya tidak berbuat zalim. Faedah yang berikutnya, orang yang tidak berkasih sayang maka tidak akan disayangi. Orang yang tidak berkasih sayang maka tidak akan disayangi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man la yarham la yurham, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmah, berkasih sayang kepada saudaranya, keluarganya, maka dia tidak disayangi. Siapa yang tidak menyayanginya? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga Abu Dawud, Nabi bersabda, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah akan merahmati, menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Kemudian juga dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi bersabda, Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, barakallahu'alaikum, wajib bagi kita untuk menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya. Barakallahu'alaikum. Faedah yang berikutnya. Ajma'al muslimun ala adami wujubil ikti bidarbil abid. Kaum muslimin sepakat bahwasanya tidak wajib membebaskan budak. Tidak wajib membebaskan budak karena semata-mata memukul budak. Karena semata-mata memukul budak. Jadi ketika seorang tuan majikan memukul budak, itu tidak wajib untuk membebaskan budak tersebut. Tidak wajib. Itu kesepakatan para sahabat. Dan juga disepakati oleh Nabi. Wa innama hadza mandubun liyakuna kafaratan lidzanbi. Hanya saja yang ada dalam hadis ini, pukulan terhadap budak, ya, yang kemudian budaknya tadi dimerdekakan, merupakan perkara yang sunnah, disenangi, ya, disenangi, disukai. Karena hal itu sebagai kafaroh, sebagai penghapus lidzambi, atas dosanya. Jadi kalau ada seorang majikan berbuat zalim terhadap budaknya yang seharusnya tidak dipukul, atau boleh dipukul ketika itu, namun kebablasan, ada kezaliman padanya, maka disukai untuk membebaskan budak tersebut. Karena dalam rangka, ya, barakallahu'alaikum, kafarah lidzanbi, untuk menghanguskan, menghapuskan dosa-dosa majikan yang zalim tersebut. Faedah yang berikutnya. La yajuzu lisyakhsi ayyu'dhiya ghairahu bidarbin aw syatmin aw ayyi naw'in min anwa'il adza walau kana mamlukan lahu. Tidak boleh bagi seseorang menyakiti orang lain dengan pukulan atau celaan atau satu jenis dari jenis-jenis gangguan, walaupun hal itu terhadap budaknya, terhadap orang kafir saja, yang kafirnya ini bukan kafir harbi, baik itu zimmi, mu'ahad, musta'man, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti dengan tanpa hak. Apalagi terhadap budaknya, apalagi budaknya muslim, mukmin, muslimah, mukminah, maka tidak boleh didzalimi. Faedah yang berikutnya. Darbut ta'dib. Darbut ta'dib. Iza lazimal amru fala junaha alaih. Pukulan yang mendidik, apabila perkaranya harus dilakukan demikian, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar pada awal pembukaan barakah fikum tadi yang dibaca. Yang terakhir, faedah yang terakhir, dalilun ala riqqati qulubi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini terdapat dalil tentang betapa lembutnya hati-hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau para sahabat saja sangat lembut, lalu bagaimana dengan nabinya? Ya, dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa musara'atihim ila fakir raqabah minan nar. Dan terdapat dalil bersegeranya para sahabat untuk membebaskan budak supaya dirinya terlepas dari api neraka. Kemudian barakah fikum, na'am, alhamdulillah minkum, satu lagi faedah yang berikutnya, wa hadza la yaquluhu illa biwahyin minallahi tabaraka wa ta'ala. Apa yang diucapkan oleh Nabi pada hadis tersebut tidaklah berasal melainkan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi menyatakan kalau kamu tidak melakukan demikian, maka neraka akan menyentuhmu atau neraka akan menghanguskanmu, wahai Abu Mas'ud. Itu adalah berdasarkan wahyu, bukan dari diri Nabi. Karena disebutkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ucapan Nabi tersebut berasal dari hawa nafsu beliau, namun hal itu melainkan dari barakah fikum wahyu yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikianlah barakah fikum hadis yang telah kita baca tentang haramnya suudzon dan juga tentang etika seorang pembantu. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu wa hadakumullah barakah fikum.